نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أشتق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih menjelaskan tentang kaitannya dengan ta'at ulatul umur, yakni lima perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Perkara yang pertama dan yang kedua, as'a wa ta'ah, mendengar dan ta'ah, taat kepada ulatul umur. Dan ketaatan kepada ulatul umur ini mengikut daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dalam artian hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf, bukan ditaati secara mutlak dalam setiap apa yang diperintah dan apa yang dilarangnya. Berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu merupakan ketaatan mutlak pada semua yang diperintahkan untuk dikerjakan, dan pada semua yang dilarang untuk ditinggalkan. Adapun ketaatan kepada ulatul umur, maka hanya pada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, dan taatilah oleh kalian Rasul, dan juga ulil amri di antara kalian. Disebutnya secara berulang fi'il ati'u di saat Allah menyebutkan ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada Rasul, dan kemudian tidak disebutnya kalimat ati'u fi'il tersebut di saat menyebutkan ketaatan kepada ulatul umur. Ini memberikan faedah bahwasanya taat ulatul umur itu tajibu taba'an li ta'atillah wa ta'ati rasulih, wajib mengikut kepada ketaatan Allah dan Rasulnya. Tidak wajib secara berdiri sendiri, tetapi kewajiban untuk mentaatinya adalah kewajiban yang bersifat taba'an, mengikut kepada ketaatan Allah dan Rasulnya. Pada perkara-perkara yang maksiat, maka Rasulullah menyatakan la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Maka di saat ulatul umur memerintahkan perkara-perkara yang menyelisih daripada syariat, bertentangan dengan syariat, kita tidak boleh mentaatinya meskipun tetap juga menjaga daripada ketaatan kepada mereka. Dalam artian tidak kemudian segala perintahnya jadi boleh untuk ditinggalkan, tidak lagi berhak untuk diikuti karena memerintahkan kepada perkara yang maksiat, tidak. Bahkan dalam perkara-perkara yang mereka ulatul umur berijtihad padanya, atau mengambil pendapat yang terbangun di atas ijtihad, terdapat khilaf dari kalangan para ulama dalam satu permasalahan ijtihadiyah yang kemudian ulatul umur mengambilnya sebagai satu kebijakan pemerintah, maka hal tersebut berlaku wajib di saat pemerintah mewajibkannya. Qala ta'ifa minal ulama minas syafi'iyah, berkata sekelompok ulama dari kalangan madhab syafi'iyah, wa min ghairihim, dan juga selain mereka, sekelompok ulama menyatakan yang maknanya hatta wa in kana ma amara bihi mukharrajan ala ahadi aqwalil a'immah, meskipun apa yang diperintahkan oleh pemerintah tersebut dikeluarkan dari sebatas pendapat salah satu daripada pendapat-pendapat a'immah. Di situ ada sekian banyak pendapat, kemudian diambil salah satunya oleh pemerintah dan dijadikan sebagai kebijakannya dalam undang-undangkah, keputusankah, dalam perkara-perkara yang hal tersebut terkait dengan kemaslahatan secara umum yang diperintahkan oleh penguasa sebagai satu kebijakan yang wajib dilakukan, dijalankan oleh seluruh daripada masyarakat ataupun rakyat, maka mereka wajib untuk mengikuti daripada apa yang menjadi kebijakan pemerintah tersebut. Fa innahu yuta', maka dia ini, ya ini penguasa, ditaati dalam perkara tersebut. Li'annahu yaqsidu hina idzin biwajhin syar'iyyin al-maslahah fi iltizamihi wa 'adam mukhalafatihi. Karena dia, ya ini pemerintah, memaksudkan dengannya pada saat itu satu sisi yang syar'i, yakni al-maslahah, kemaslahatan, dalam berpegang dengannya dan tidak menyelisihinya. Atau di dalam kalimat li'annahu, di sini kembalinya bukan kepada pemerintah tetapi kepada perkara, karena perkara tersebut dimaukan dengannya satu sisi yang syar'i adalah kemaslahatan. Kalau di apa istilahnya diselisihi, maka akan membawa kepada kericuhan, dan minimalnya adalah hilangnya kekuasaan daripada pemerintah, hilangnya wibawa daripada pemerintah di saat pemerintah membuat satu kebijakan, kemudian kalau seandainya dibolehkan mengambil langkah yang lainnya, pilihan yang lainnya, karena di situ ada sekian banyak pendapat misalnya, ini akan membawa kepada kelemahan daripada pemerintah dan akan membawa kepada hilangnya wibawa pada pemerintah di hadapan rakyatnya. Ini kalau berbicara tentang kepemimpinan di dalam Islam, masyarakat Islam terhadap pemimpinnya bagaimana, yang hal ini sama sekali tidak ada pada sistem demokrasi yang didewa-dewakan oleh mayoritas manusia saat ini, hatta kaum muslimin. Demokrasi, na'udzubillah, pemimpin seolah-olah tidak ada nilainya dan tidak ada harganya. Kenapa? Karena kekuasaan di tangan rakyat. Pemimpin itu adalah pelayan masyarakat. Sehingga dengan bahasa tersebut, rakyat dan masyarakat dalam hal ini lebih tinggi kedudukannya daripada pemerintah. Dia bisa dengan seenaknya membicarakan daripada pemerintahnya. Kita bisa saksikan keadaan ini di negeri kita sendiri, tidak perlu jauh-jauh karena negeri ini juga terbangun di atas demokrasi. Allahumma musta'an. Seorang yang paling istilahnya nomor satu di negeri ini pun biasa orang memanggilnya dengan Jokowi. Apa nih sebutan yang ma'ruf. Siapapun, bahkan anak kecil, anak-anak SD, SMP bisa biasa menyebut Bapak Presiden dengan langsung, dengan sebutan tersebut tanpa embel-embel. Bapak Presiden. Ini menunjukkan akan rendahnya, rendahnya apa, kedudukan demokrasi itu sendiri, atau apa istilahnya, rendah daripada kedudukan seseorang yang pada syariat ini dimuliakan, ditinggikan. Di dalam syariat, penguasa pemerintah memiliki kedudukan yang tinggi sebagai ulatul umur. Yang di dalam sabda Rasul, bahwasanya barang siapa yang mentaatiku, berarti dia mentaati Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati amirku, berarti dia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang menyelisih amirku, maka dia telah menyelisih aku. Kedudukan sangat tinggi. Kalau kita berbicara tentang muamalatul hukam, bermuamalah terhadap pemerintah, maka syarat ini meletakkan penguasa pada kedudukan yang sangat mulia. Dan ini akan membawa kepada izzah, akan membawa kepada kemuliaan dan kekokohan, kekuatan bagi kaum muslimin, kejayaan, bukan kerendahan. Tetapi di saat kemudian kaum muslimin telah membebek dan ikut-ikutan kepada orang-orang barat dan berkiblat kepada demokrasi, yang notabene itu adalah hasil dari sampah pikirannya manusia-manusia kafir. Demos, kratos, ya, demokrasi itu dari kalimat demos. Demos begitu, betul kan? Demos kratos, bukan demons. Demons berarti itu iblis. Allah musta'an. Maka kita berlepas diri daripada itu semua. Kita berlepas diri daripada demokrasi. Dan yang kita sampaikan terang-terangan memang kita berlepas diri daripada sistem seperti itu. Sistem sekuler, sistem liberal, ataupun yang semisalnya. Apapun risikonya, sebagai bentuk baro'ah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja sekali lagi, di saat seorang pemimpin dia masih seorang muslim, maka kita juga punya prinsip yang harus dipegang. Tetap tidak boleh melepaskan ketaatan kepadanya. Selama dia masih muslim, tetap harus as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Wahada amrun bayyinun wal ulama fi ma katabu fi siyasah syar'iyyah qarraru dzalik. Dan ini merupakan perkara yang penting, dan para ulama pada apa yang telah mereka tulis terkait dengan as-siyasah syar'iyyah. As-siyasah syar'iyyah yakni tata cara mengelola negara secara syar'i. Qarraru dzalik, mereka menetapkan hal tersebut. Wahia mas'alah azimah, dan ini merupakan perkara besar. Dan siyasah syar'iyah ini tidak sama dengan politik praktis. Siyasah syar'iyah ini adalah perkara yang dibahas oleh para ulama ahkam terkait dengan pemerintah, hak dan kewajiban mereka, dan rakyat, hak dan kewajiban mereka. Ini yang dibahas dalam siyasah syar'iyah. Siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin, ciri-ciri daripada pemimpin, apa kewajiban seorang pemimpin, bagaimana tanggung jawabnya terhadap rakyatnya, Demikian pula rakyat terhadap pemimpinnya harus bagaimana? Itu yang dibahas dalam siasat syariah. Dibahas pula tentang ahkam, hudud, hukum-hukum had yang wajib diterapkan oleh pemimpin. Perkara-perkara apa saja dalam agama ini yang dikuasai oleh pemimpin dan diatur oleh mereka. Ini siasat syariah. Dan perkara apa saja yang wajib bagi rakyat untuk mengikuti dan menjalankan setiap kebijakan dan ketetapan dari pemerintah. Apa saja? Ini termasuk daripada perkara-perkara yang dibahas dalam siasat syariah. Wa huna nunabbi ila anna ba'd ahli al-'ilm qad yu'abbiru fi hadzal maqam bi qawli yuta' waliyul amr al-muqsit al-'adil fi ghairil ma'siyah wa yuta' waliyul amr al-ja'ir fi ma yu'lam annahu ta'ah. Dan di sini kami hendak memberikan tanbih, memberikan peringatan, tension kepada sebagian ahlul ilm. Artinya bahwasannya sebagian ahlul ilm, sebagian mereka ya, qad yu'abbiru fi hadzal maqam bi qawli, mereka, sebagian mereka terkait dengan maqam ini, permasalahan ini, mereka memberikan satu ungkapan, satu kalimat. Ya, ini perlu untuk diberikan tanbih. Kalimat ini bisa disalahpahami maknanya, bahwa penguasa itu yuta' apabila penguasa tersebut adalah waliul amr al-muqsit al-adil, penguasa yang adil. Muqsit adil itu sama artinya penguasa yang adil. Itu yuta' fi ghairil ma'siyah, pada selain maksiat. Artinya perintah apa saja itu wajib diikuti selama bukan maksiat. Walaupun itu perintah yang bersifat mubah, maka wajib jadinya kalau diperintahkan sama penguasa. Wa yuta' waliyul amr al-ja'ir fi ma yu'lam annahu ta'ah. Dan ditaati waliyul amr yang ja'ir, yang yakni jelek, jahat, pada perkara-perkara yang diketahui itu adalah ketaatan. Jadi lebih umum yang mana untuk ditaati? Yang pertama. Yang pertama pokoknya selama tidak diketahui itu maksiat, wajib ditaati. Tetapi kalau yang kedua, karena dia ini orang jahat, maka jangan ditaati kecuali diketahui bahwa itu adalah perkara ketaatan. Nah, ini perkara yang mubah. Kalau mubah, boleh kamu jalankan, boleh tidak. Sedangkan kalau yang pertama tadi, pada selain maksiat taat. Wa hadza ta'bir tara fihi ba'd ahli al-'ilm wa fihi nadhar. Dan ungkapan seperti ini disebutkan oleh sebagian ahli al-'ilm, dan padanya perlu untuk dikoreksi. Min jihatain, dari dua sisi. Al-jihatul ula, sisi yang pertama, annan nusus laisa fiha tafriqun fit ta'ah baina waliyil amr al-muqsit al-adil wa baina waliyil amr al-ja'ir. Sisi yang pertama, bahwasanya nas-nas yang ada tidak membedakan di sana antara mentaati waliul amr yang adil dengan mentaati waliul amr yang ja'ir, yang jelek, yang jahat. Balqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi waliyil amr al-ja'ir. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait dengan waliul amr yang jahat, isma' wa athi', dengarkan dan taati. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, meskipun dia itu memukul punggungmu dan merampas hartamu. kamu sudah menjalankan apa yang mesti kamu jalankan kepada dia, tetapi dia tetap berlaku zalim kepadamu. Memfitnahmu, menuduh kamu dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, atau termakan oleh tuduhan orang, sehingga kamu dipegang sama dia, ditangkap, dan kemudian mendapatkan hukuman darinya. Dicambuk punggung, dipukul punggung oleh penguasa tersebut, zalim. Dirampas hartamu, disita, zalim. Akan tetapi Rasul menyatakan, tetap dengarkan dan taati, meskipun kau dipukul punggungmu dan diambil hartamu. Kurang zalim yang bagaimana ini? Wa hadha yadul ala itlaqis sam'i wa ta'ah fi hadzal maqam. Dan ini menunjukkan akan mutlaknya mendengar dan taat pada kondisi ini, pada kedudukan ini. Mutlak dalam artian apa? Mutlak dalam artian apakah penguasa itu adil ataukah jair. Mutlak. Karena penguasa yang adil tentunya tidak berlaku semena-mena mengambil harta rakyatnya dan menyiksa mereka, memberikan hukuman kepada orang yang tidak pantas untuk dapatkannya. Nas-nas yang ada justru sebaliknya, tidak hanya tidak ada yang menunjukkan pembeda antara waliul amr jair dengan waliul amr adil, bahkan ada nas-nas yang menunjukkan akan kemutlakan gitu. Ditaati semuanya. Al-jihatu tsaniyah, sisi yang kedua. Anna hadha kalam yumkin an yuhmal ala mahmalin sahih, bahwa ucapan ini bisa untuk dibawa kepada makna yang benar. Ucapan dari sebagian ahlul ilm tadi, yuta' waliul amr al-muqsid wa fi ghairil ma'asyah wa yuta' waliul amr al-jair fima yu'lam annahu ta'ah. Ditaati waliul amr yang adil pada selain ma'asyah, dan ditaati waliul amr yang jair, yang jahat, pada perkara yang diketahui sebagai ketaatan. Ini bisa dibawa kepada makna yang benar. Bagaimana maksudnya? Makna yang benar yuwafiqun nusus, yang selaras sejalan dengan nas, dengan dalil. Wa huwa annal awamir asy-syar'iyyah fiha an ya'tiyal insanu al-'adl wa alla yu'inu 'ala adh-dhulm. Qala jalla wa 'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yani bahwasannya perintah-perintah syar'iyah padanya, an yati al-insanu al-adl wa alla yu'in ala dhulm, untuk seseorang ya berlaku adil. Yati al-insan al-adla, yakni dia perintah-perintah syariah itu memerintahkan seseorang untuk berlaku adil. Wa alla yu'in ala dhulm, dan untuk tidak membantu kedzaliman. Perintahnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa itu adalah 'alal 'adl. Ta'awun ya, bantu-bantu, tolong-menolong dalam keadilan, kebaikan dan takwa. Adapun terhadap kedzaliman 'alal itsmi wal 'udwan, maka tidak boleh. Wa waliyul amr idza kana 'adilan, yakni ghalib awamirihi 'ala al-'adl wa 'ala ta'ah, فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُسْتَفْصَلْ فَمَا أَمَرَ بِهِ هَلْ هَذَا مُوَافِقٌ لِأَمْرِ اللَّهِ أَمْ لَيْسَ بِمُوَافِقٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمُوَافِقٍ. Dan waliul amr, apabila dia itu seorang wali yang waliul amr yang adil, yakni pada keumuman perintah-perintahnya, kebijakan-kebijakannya, ya, terlihat pada dirinya senantiasa berlaku adil dan senantiasa mengajak kepada ketaatan, maka di saat diketahui seperti ini keadaan dia, nah pada perkara-perkara yang tidak diketahui tetapi diperintahkan sama dia. Tidak perlu untuk kemudian diminta rinciannya. La yustafsal. Tidak diminta rinciannya. Karena secara umum dia yang dia perintahkan adalah perkara-perkara keadilan semuanya. Nah, pada perkara-perkara yang tidak diketahui apakah ini keadilan atau tidak, maka tidak dimintai rincian ini perkara ini mana dalilnya. Apakah ini sesuai dengan perintah Allah ataukah tidak? Kenapa? Karena al-asal, asal pada orang ini, pemerintah ini atau penguasa ini tidaklah memerintahkan kecuali sesuatu yang selaras dengan keadilan, dengan al-bir wa taqwa. Fahadha yuta' duna bahthin fil masail al-muta'adiyah. Maka yang seperti ini dia ditaati. Dengan tanpa mencari-cari lagi dalil-dalilnya ataupun mencari lagi apa ini keadilan ataukah tidak. Taati. Fil masail al-muta'adiyah. Pada perkara-perkara yang bersifat muta'adi, yakni melibatkan pihak yang lain. Di saat penguasa tersebut pada setiap perintah-perintahnya yang bersifat ya secara person, itu adalah perintah-perintah keadilan, perintah-perintah baik semuanya, perintah-perintah kepada kebajikan dan takwa. Dan perkara-perkara tersebut ma'ruf, mafhum semuanya. Dan itu ma'ruf pada dirinya, pada si penguasa tersebut. Maka pada perintah-perintah yang sifatnya berlaku umum kepada yang lain, kepada sifatnya yakni merata dan membawa kepada kemaslahatan banyak pihak, itu tidak kemudian dicari apa dalilnya, kenapa demikian dan bagaimana. Kenapa? Karena secara umum dia ini adalah orang yang adil. Fayaqusul kalam fima yata'adil mar'u ila ghairi. Maka pembicaraan ini khusus pada perkara yang melibatkan orang lain. Kan yakula matalan. Seperti misalnya si penguasa tadi mengatakan, khud arda fulan. Ambil tanah si fulan itu. Aw yakul, atau dia mengatakan, khud min fulan ma kada. Ambil dari fulan harta ini dan ini. Aw sadir silah fulan, atau dia perintahkan sita itu senjata si fulan. Au if'al kada, atau dia perintahkan lakukan ini terkait dengan kemaslahatan banyak pihak, atau terkait dengan keputusan terhadap banyak pihak. Fa hadza idza kana waliyul amr muqsitan adilan fa innahu la yustafsar. Maka yang seperti ini di saat diketahui si pemimpin itu adalah pemimpin yang muqsit, yang adil, maka tidak perlu untuk kemudian apa? Yustafsar, minta tafsirannya, minta rinciannya. Li'anna al-asal fi awamirihi annaha 'ala wajhin syar'i. Karena asal daripada perintah-perintahnya dia ini merintahkan pada perkara-perkara yang syar'i, sisi-sisi yang syar'i. Diketahui dari sisi kesolehannya, dari sisi keilmuannya, dari sisi kedekatannya dengan para ulama ahlussunnah. Dan misalnya dari kebijakan-kebijakan yang telah lewat, maka di saat dia mengatakan kalimat-kalimat tersebut, tentu itu adalah sesuatu yang berdasarkan keadilan. Sudah melewati sekian pembahasan sehingga jatuh pada keputusan sita harta fulan, ambil senjatanya si fulan, dia tidak berhak untuk menyandang senjata. Gusur misalnya. Itu semua dijalankan dengan tanpa istifsar, karena penguasanya penguasa yang adil. Wa ma idza kana ghairu dzalik, adapun jika tidak seperti itu. Wa kana ma'luman anhu az-zulm, yakni yang maklum yakni yang diketahui tentang dirinya ini adalah pemimpin yang zalim dia. Wa ta'ati 'alal huquq, dan suka untuk merampas hak orang lain, mendzalimi orang lain. fa inna hadzal kalam mimman qalahu min ahli al-ilmi yumkin an yuhmal 'alal awamir al-mutaaddiyah. Maka ucapan yang tadi itu, ya, kaidah yang disebutkan tadi dari orang yang mengucapkannya dari kalangan ahli ilmi bisa dibawa kepada makna ini. Ini yani perintah-perintah yang kaitannya dengan orang lain. Awamir mutaaddiyah, melibatkan pihak-pihak yang lain. Kalau kaitannya dengan diri-diri kita sendiri, maka di saat kita didzalimi, kita sudah sabar saja. Memang penguasanya zalim. Kita yang didzalimi, maka sabar, kata Rasul. Tetap mendengar dan taat. Wa in daraba dhahra wa akhadha mala. Tetapi terkait dengan orang lain, kita yang diperintahkan, maka tadi kalau penguasanya adalah penguasa yang adil, dia memerintahkan terkait dengan orang lain, ya, maka tidak diminta istifsar. Tetapi kalau pemerintahnya adalah orang yang zalim, di saat kemudian memerintahkan sesuatu yang kaitannya dengan orang lain, kita yang diperintahkan, maka nah ini, jangan sampai kita ikut ta'awun dalam kezaliman dia. Kalau mau mendzalimi saya silakan, tapi kalau saya ikut terlibat dalam kezaliman engkau terhadap orang lain, maka tidak bisa. Ini penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwasannya kaidah yang tadi disebutkan itu kaidah yang pada asalnya tidak tepat dan menyelisih nas yang syari untuk tetap mentaati daripada penguasa. Akan tetapi bisa dibawa kepada makna yang sahih apabila kaitannya dengan orang lain. Gitu. Lianna waliyal amr idza kana zaliman yata'adda 'alan nas. Karena waliul amr di saat dia ini adalah orang yang zalim, dia bisa berbuat i'tidaa, pelanggaran terhadap hak-hak orang. Fainal muslim la yuti'u hatta ya'lam anna ma amara bihi ta'ah. Maka dalam keadaan seperti ini, si seorang muslim yang diajak untuk sesuatu yang sangat besar kemungkinannya adalah kedzaliman kepada pihak yang lain, jangan mentaatinya sampai dia tahu bahwasanya apa yang diperintahkan itu adalah ketaatan. Fayuh mal qawlu, maka dibawa maknanya kepada ini. Wa yuta'a waliul amr fi ma yu'lam annahu ta'ah idza kana muta'addiyan 'alal ghair. Dan ati waliul amr pada perkara-perkara yang diketahui itu adalah ketaatan apabila kaitannya dengan orang lain. Yaqul fi ma fihi fi'lun bil khair. Fi'lun bil ghair, fa hadha yahtat ila istifsal wa ila bayan. Dia, yakni si ahlul ilm tadi mengatakan terkait dengan perbuatan-perbuatan yang akan melibatkan orang lain. Perintah tersebut melibatkan orang lain. Maka ini butuh kepada istifsal. Istifsalnya bagaimana? Di saat seseorang tersebut adalah orang yang diketahui suka berbuat zalim, maka di saat engkau, mungkin engkau adalah seorang pejabat ataupun seorang yang memang menjadi apa istilahnya, bawahannya, kamu ambil, kamu sita itu tanahnya pula, maka istifsar atau istifsar, minta rincian permasalahan, apa salahnya dia, kesalahan apa yang dia lakukan sehingga kemudian disita, apakah sudah melewati jalur yang semestinya, kesalahan tersebut memang terjadi, apakah memang sudah sepatutnya untuk sampai pada taraf disita. Kemudian kalaupun harus disita, apakah seluruh hartanya? Al-muhim, ya, disesuaikan dengan sisi keadilan. Jangan kemudian ikut ta'awun dalam perkara-perkara tersebut. Kalaupun hal tersebut akan membawa kepada resiko untuk kemudian seseorang dicopot daripada kedudukan dan jabatannya, maka siap-siap saja. Itu jauh lebih ringan dibandingkan seseorang kemudian terlibat kedzaliman terhadap saudaranya muslim. Walaupun dia dengan kedudukan tersebut mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan dunia, kemewahan dan gaji yang besar, rawatib yang besar, tetapi itu tidaklah sebanding dengan beban yang dia pikul dan dia tanggung di akhirat nanti, di saat ikut ta'awun terhadap kedzaliman yang dilakukan oleh penguasa. Wa hadza ma yumkin an yuhmal alaihi hadzal kalam mimman qalahu, dan ini sesuatu yang memungkinkan untuk dibawa ucapan tadi kepada makna ini dari orang yang mengucapkannya dari kalangan ahlul ilm. Ma'ana nusus kama dzakartu lakum, meskipun nas-nas yang ada sebagaimana aku telah sebutkan kepada kalian, wa qala amat ahli sunnah, dan itu merupakan pendapat mayoritas ahli sunnah, wal mudawwan fil aqaid, dan juga ini tercatat di dalam kitab-kitab akidah, annahu la tafsil fi hadhil masalah, tidak ada tafsil, tidak ada rincian, tidak ada pembagian pada masalah ini. Ini pada masalah wajibnya mentaati ulatul umur, itu tidak ada pembagian yang wajib untuk ditaati terkait dengan ulatul umur itu adalah orang-orang yang adil, maka dia ditaati secara mutlak selain dalam maksiat. Adapun kalau zalim, maka dia hanya ditaati di saat diketahui itu adalah faat. Tidak ada rincian seperti ini. Bal yusma wa yuta fi ghairil ma'siyah, bahkan didengarkan dan ditaati pada selain maksiat. Fi ayyi mas'alah, pada segala masalah. La takun ma'siyah, yang tidak, yang bukan maksiat. La yadhhar fiha annaha ma'siyah, yang tidak tampak padanya bahwa ini adalah maksiat. Maka pada asalnya perintah tersebut wajib dijalankan. Kibarkan bendera. Ya, kita kibarkan bendera. Ini merupakan instansi, dan instansi sepantasnya kalau itu instansi-instansi yang formal harus mengibarkan bendera. Harus memasang bendera di depan instansi tersebut misalnya. Ya, kita lakukan. Apa mahdzurnya? Perkara yang mubah. Tidak ada masalah. Yang la yadhhar fiha annaha ma'siyah fa innahu yuta' fi dzalik. Adapun pada perkara-perkara yang itu jelas kemaksiatan padanya, maka kita apapun resikonya kita tidak melakukannya, kecuali membawa kepada mudharat yang jauh lebih besar. Nah, ini ada sisi-sisi pembolehan, yakni rukhsah, bukan pembolehan dalam artian berubah hukumnya, tetap hukumnya tetap ya. Hukumnya tetap. Tetapi kalau kemudian membawa kepada kerusakan dan mudharat yang besar, maka hal tersebut mimbab irtikab akhafud dararain, melakukan sesuatu yang lebih ringan madaratnya. Fa idza amara bi ma'siyatin sawa'an akana lil 'abdi nafsihi kan ya'muruhu bi riswah matalan aw an ya'muruhu bi muqarafat haram awan ya'muruhu bima la yahillu syar'an fa innahu la yajuzu lahu an yuti'ah fi dzalik. Apabila dia memerintahkan dengan kemaksiatan, apakah terkait dengan diri seseorang hamba pada dirinya sendiri, seperti dia perintahkan untuk melakukan riswah, suap misalnya, ataupun gravitasi, awan ya'muruhu bi muqarafati haram, atau memerintahkannya untuk melakukan perkara yang haram, awan ya'muruhu bima la yahil syar'an, atau memerintahkan perkara yang tidak halal secara syar'i, fa innahu la yajuzu lahu an yuti'ah fi dzalik, maka dia tidak boleh mentaatinya dalam perkara tersebut. Fa in ata'a fa innahu athim, kalau dia mentaatinya maka dia berdosa. Wa la yu'dzar fi dzalik, dan tidak diberi uzur dengan hal tersebut. Nah, saya kan hanya menjalankan, saya kan hanya mentaati perintah atasan. Tidak ada uzur dalam perkara ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menegaskan bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat terhadap sang Khalik. Wa kadzalika fil awamir al-muta'addiyah, demikian pula pada perintah-perintah yang bersifat melibatkan orang lain. Idza amarahu an yaf'al fi'lan bil akharin, apabila dia merintahkan untuk melakukan satu tindakan terhadap orang lain. Wa ya'lamu ma'mur anna hadzal fi'l ma'siyah, dan si orang yang diperintahkan tadi tahu persis bahwa perintah ini adalah perintah maksiat, perintah untuk melakukan kezaliman kepada pihak lain. Fa innahu la yajuzu lahu an yuti'a fi dzalik, maka tidak boleh baginya untuk mentaatinya. Fa kaunuhu yatahammal ma ya'tihi min mukhalafatil amr, ya, maka keadaan dirinya untuk dia menanggung resiko dengan sebab dia menyelisih perintah dari atasannya tadi, ashal, itu lebih ringan, min annahu yukhalifu amrullah jalla jalaluh, dibandingkan dia menyelisih perintah Allah jalla jalaluh wa taqaddasat asma'. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naftafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam. Thank you.